Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah wa rahimakunallahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di sore hari ini untuk kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Ya mana ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita masih dalam faedah hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Hadis yang pertama yang menjelaskan tentang muraqabah, pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas atau membaca sedikit dari kalamnya, ucapannya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam menjelaskan hadis ini. Dan di antara apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, beliau menjelaskan kepada kita tentang rukun yang pertama dari rukun Islam, yaitu mengucapkan syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang mana dalam mengucapkan syahadah ini, kata beliau, ini diucapkan dengan lisan kita, kemudian kita yakini dengan kalbu kita, dengan hati kita, bahwasannya tidak ada ilah, yakni tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi atau untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Ini makna dari kalimat la ilaha illallah, menafikan sesembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi dan disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya mana kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, dari sini kita ketahui makna dari la ilaha illallah itu kembali kepada makna uluhiyah dan bukan pada rububiyah. Bukanlah makna dari kalimat la ilaha illallah itu adalah la khaliqa illallah, tidak ada yang menciptakan selain Allah, atau juga bukan maknanya ialah tiada Tuhan selain Allah. Baik. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan bahwa ada tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang disembah oleh mereka orang-orang kafir, yakni tuhan-tuhan yang batil. menunjukkan kepada kita ada Tuhan selain Allah namun Tuhan yang batil. Maka kalimat la ilaha illallah maknanya ialah kalimat la ilaha tersebut bermakna tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi atau disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apabila seseorang beribadah kepada selain Allah, maka sesembahan tersebut adalah sesuatu yang batil. Karena yang namanya ibadah itu hanya diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Maka dari sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan bahwasanya uluhiyatullah far'un an rububiyyatihi. Bahwasanya tatkala kita mengakui tentang uluhiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala, tatkala kita mengimani dan meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berhak untuk kita ibadahi, maka ini merupakan bagian dari rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni kata beliau, li'anna man ta'allahu lillahi faqad aqara birububiyah. Karena seseorang yang dia beribadah kepada Allah, maka sungguh dia telah meyakini rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu rububiyahnya Allah? Yakni seorang hamba dia mengimani dan meyakini bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala adalah selaku pencipta alam semesta, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala selaku pemiliknya, dan segala sesuatu ini semuanya diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna dari rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seseorang yang dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini menunjukkan bahwasanya dia meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala selaku Rabb, selaku yang menciptakan alam semesta, pemiliknya dan yang mengaturnya. Maka dari itu menjadikan dia beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia mengetahui bahwa Allah yang menciptakan alam semesta beserta isinya, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemilik alam semesta beserta isinya, dan segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini maupun di langit dan di lautan, semua ini terjadi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini menjadikan seorang hamba dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang menjadikan dia beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya beliau mengatakan yang namanya uluhiyah, tatkala seseorang itu beribadah kepada Allah, ini menunjukkan tentang dia mengimani rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak mungkin kita beribadah kepada sesuatu yang memiliki kekurangan, dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat yang sempurna, dan kesempurnaan itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan kesempurnaan yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, id innal ma'buda la budda an yakuna rabban. Kalau demikian, kalau dikatakan bahwasanya uluhiyah itu merupakan bagian dari rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala, maka di sini kita ketahui bahwa tidak ada sesembahan melainkan sesembahan tersebut harus dia dikatakan sebagai Rabb. Yakni kalau seandainya memang benar sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala itu mau dikatakan sebagai sesembahan, sebagai Tuhan, maka harus dia memiliki sifat-sifat yang ada pada ketuhanan sebagaimana yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala disebut juga dengan Rabb dikarenakan Allah itu adalah yang menciptakan. Adakah Tuhan selain Allah yang menciptakan makhluk sebagaimana ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala? Allah juga dikatakan sebagai pemilik alam semesta beserta isinya. Apakah apa yang ada di langit dan di bumi ini maupun yang ada di lautan dan semisalnya itu semuanya keluar dari kepemilikan Allah subhanahu wa ta'ala? Dan yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala lah yang mengatur segala sesuatu yang terjadi di langit dan di bumi maupun lautan. Apakah ada dari selain Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur sesuatu yang di langit maupun di bumi tanpa izin dari Allah subhanahu wa ta'ala? Maka ketiga sifat ini tidaklah kita jumpai kecuali hanya pada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian kita mengetahui sifat yang sempurna ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berhak untuk kita ibadahi, dan Allah subhanahu wa ta'ala lah dikatakan sebagai Rabb, karena dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan dan juga yang mengatur serta pemilik alam semesta ini. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an yang harus kita ketahui. Atau juga yang disebutkan oleh mereka para ulama, tauhidur rububiyyah yastalzimu tauhida uluhiyah. Bahwasanya seseorang yang dia mengimani rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini menjadikan dia akan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala seorang hamba dia mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala selaku pencipta alam semesta, begitu pula pemiliknya, serta Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur segala sesuatu, maka dari sini akan menjadikan hamba tersebut hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena segala sesuatu itu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita telah mengagumi, mengakui tentang kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dari situ akan menjadikan kita beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena telah kita ketahui bagaimana sifat-sifat yang sempurna yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, wala budda an yakuna aidan kamilus sifati. Demikian pula sesembahan itu harus memiliki sifat-sifat yang sempurna. Ya. Sebelumnya beliau mengatakan bahwasanya sesembahan itu harus dikatakan juga sebagai Rabb. Ya. Dan sesembahan itu juga harus memiliki sifat-sifat yang sempurna. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang begitu indah. Begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat yang sempurna yang tidak ada pada makhluknya. Walihada tajidul ladhina yungkiruna sifatillah azza wa jalla indahum naqsun azimun fil ubudiyyati liannahum ya'buduna man la syai'a. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, maka dari sini engkau akan mendapati orang-orang yang mereka mengingkari sifat-sifat Allah azza wa jal, entah itu diingkari dengan keseluruhan atau sebagiannya. Maka kata beliau, orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, ini pada mereka terdapat kekurangan yang besar dari peribadahan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni beliau ingin menjelaskan kepada kita, seseorang yang dia tidak mengimani atau mengingkari atau menolak salah satu dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang dirinya atau mensifati dirinya, ataupun sifat-sifat tersebut disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau, dalam hadis yang sahih menjelaskan tentang sifat Nabi, sifat Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dia tolak, entah itu dengan penolakan yang langsung dia tolak atau dengan dia ta'wil sifat tersebut, dia palingkan maknanya. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, orang-orang yang demikian keadaan, ia menolak sifat-sifat Allah tadi, maka pada mereka terdapat kekurangan yang sangat banyak, yang sangat besar dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kenapa? Dikarenakan mereka telah menolak sifat yang sempurna yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala sifati sendiri tentang dirinya, begitu pula yang disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis Nabi yang sahih. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, seseorang yang dia menolak satu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, walaupun ibadahnya seperti apapun ibadahnya, bersemangatnya dalam beribadah, maka ibadahnya tetap kurang. Kenapa? Karena dia telah menolak sifat sempurna yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan saja sebagaimana sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, an-nuzul, bahwasanya Allah itu turun ke langit dunia. Dan sifat satu ini, sifat nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala, ini ternyata oleh sebagian kaum muslimin, bahkan orang-orang yang memiliki ilmu, mereka menolak sifat bagi Allah Subhanahu wa taala dari sifat nuzul. Mereka mengatakan bahwasanya yang turun itu bukan Allah tapi rahmatnya atau nikmatnya. Padahal dengan sahih hadis tersebut menjelaskan bahwasanya yang turun adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebesar apapun kedudukan orang tersebut atau sebanyak amalan apapun yang dia kerjakan dari amalan-amalan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun apabila dia menolak salah satu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, entah penolakan tersebut dia tolak secara langsung atau dengan dia mentakwil, memalingkan makna dari sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka pada dirinya terdapat kekurangan yang besar. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, "Li'annahum ya'buduna man la syai'a." Karena orang yang menolak dari sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya sendiri dalam Al-Qur'an atau yang disifati oleh Nabi SAW dalam hadis beliau yang sahih, ini mereka telah beribadah kepada sesuatu yang kurang. Dalam keadaan Allah itu memiliki sifat-sifat yang sempurna, maka kalau kita menafikan, meniadakan atau menolak satu sifat yang Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengannya atau yang disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis beliau yang sahih, maka ini berarti kita menolak satu sifat kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita menolak satu sifat kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan bahwasanya Allah memiliki kekurangan. Kita mensifati Allah dengan kekurangan. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala beliau mengatakan, orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala namun dia menolak dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka pada dirinya, pada ibadah yang dia lakukan, itu terdapat kekurangan yang sangat besar, karena dia telah menolak satu sifat yang sempurna yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah yang harus kita perhatikan. Jadi apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dirinya, yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dirinya dalam Al-Qur'an, begitu pula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka wajib kepada kita kaum muslimin untuk mengimani sifat tersebut, ya, sebagaimana datangnya, tanpa kita menanyakan kaifiyah bentuk dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang muslim atau seorang mukmin, dia hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengimani apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, terkhusus berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita imani apa yang Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengannya, tanpa kita menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Dan perlu kita ketahui bahwa orang-orang yang terjatuh dalam menolak sifat Allah Subhanahu wa taala ini tidak lain dikarenakan mereka menyamakan sifat Allah itu sama seperti sifatnya manusia. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dengan tegas mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dalam ayat ini Allah mengatakan bahwasanya tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, sesuatu apapun tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah menafikan kesamaan antara Allah dengan makhluknya. Ini dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang berikutnya Allah mengatakan wa huwas samiul basir. Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Taib. Maka dari sini kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, tatkala Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifatnya, maka wajib bagi seorang muslim untuk mengimani sifat tersebut, dan tidak boleh bagi kita menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Ya, tidak boleh bagi kita untuk menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Jangankan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sifat antara makhluk saja itu berbeda. Dari sisi penciptaan, nama sama tapi bentuknya berbeda. Seperti tangan kita dengan tangan gajah berbeda. Begitu pula kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Allah itu memiliki tangan, ya, maka kita mengimani Allah memiliki tangan, namun tidak boleh bagi kita menyamakan tangan Allah itu dengan tangan makhluk. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan bagaimana bentuk tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah yang harus diimani oleh seorang muslim berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang dia menolak sifat Allah Subhanahu wa taala, entah dia menolak banyak dari sifat Allah atau salah satu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka pada orang tersebut terdapat kekurangan yang sangat besar, karena dia telah menafikan, meniadakan satu dari sifat kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan farrabbu la budda an yakuna kamilus sifat hatta yubada bi muqtada hadhihi sifat. Dan yang namanya Rabb itu harus memiliki sifat yang sempurna, memiliki sifat-sifat yang sempurna, sehingga kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat sempurna tersebut. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-180. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan milik Allah nama-nama yang husna. Husna ini yakni nama yang paling indah, yang tidak ada nama yang indah yang sempurna daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Yakni paling puncak. Fad'uuhu biha, maka berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Di sini menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah itu memiliki banyak nama, banyak nama. Ya. Allah memiliki banyak nama. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dalam ayat ini untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam doa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, "Ud'uuhu ay ta'abbadu lahu wa tawassalu bi asma'ihi ila matlubikum." Syaikh Ibnu Utsaimin beliau mengatakan tentang menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Pada lafaz fad'uuhu biha, beliau mengatakan maknanya ialah ta'abbadu lahu. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wa tawassalu bi asma'ihi ila matlubikum. Dan hendaklah kalian menjadikan nama-nama Allah itu sebagai wasilah perantara dalam apa yang kalian minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni tatkala kita berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Kita lihat sebagaimana kebutuhan kita. Tatkala kita membutuhkan atau menginginkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Ar-Razzaq. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama Allah Ar-Razzaq. Ini cara bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dalam doa-doa kita. Ya. Dan nama-nama yang lainnya. Dan ini pula di antara sebab terkabulnya doa seorang hamba. Ya, di mana seorang hamba tersebut dalam doanya dia tidak langsung minta kepada Allah, dia memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama Allah yang sesuai dengan keadaannya. Baik. Tatkala kita minta rezeki, kita membutuhkan rezeki, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Ar-Razzaq. Dan kita berdoa, ya Razzaq urzuqni. Wahai Rabb yang berikan rezeki, maka berikanlah aku rezeki. Ini di antara ya makna dari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita minta kepada Allah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dengan sesuai dengan apa yang kita butuhkan dalam doa tersebut, dalam permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Dan kata Syekh Ibnu Utsaimin, fad-du'a'u huna yashmalu du'a' al-mas'ala wa du'a' al-ibadah. Dan doa di sini dalam ayat ini termasuk juga doa yang dikatakan sebagai doa mas'alah dan juga doa ibadah. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala beliau melanjutkan. Tayib. Maka sebelumnya dari firman Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, di sini menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah itu memiliki banyak nama. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita meminta kepada Allah atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama tersebut. Tentunya kita berdoa dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dengan sesuai dengan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Maka kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, ya, sesuai dengan apa yang kita butuhkan, dan kita pilih dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang pas dengan keadaan kita. Dan ini diantara salah satu sebab dikabulkannya doa seorang hamba tatkala dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian beliau mengatakan, al-muhim annahu qala an tashhada an la ilaha illallah fala ilahum min al-khalqi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun wala shamsun wala qamarun wala shajarun wala hajarun wala barun wala bahrun wala waliyyun wala siddiqun wala shahida la ilaha illa wahda. Kata beliau, maka kalimat an tashhada an la ilaha illallah ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada ya sesembahan yang berhak untuk kita ibadahi dari makhluk. Taib. Entah itu malaikat, tidak boleh kita beribadah kepada malaikat. Yang namanya ibadah itu bukan hanya sujud atau sholat kepada malaikat. Yang namanya ibadah adalah perkara-perkara yang memang hanya dikhususkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak boleh kita berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Entah itu kepada malaikat selaku makhluk Allah, ya, ataupun seorang rasul, seorang nabi yang diutus, ataupun kita berikan kepada matahari dengan kita berdoa atau sujud, atau kita berikan dari perkara-perkara yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berikan juga kepada makhluk. Ya, tidak boleh. Naam. Baik itu kepada malaikat, kepada seorang nabi, kepada matahari, bulan, batu, pohon, ya, ataupun kepada seorang wali, tidak boleh kita serahkan ibadah itu kepada seorang wali, walaupun dia adalah seorang yang ditokohkan, seorang alim, Namun selama itu adalah sesuatu yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh kita memintanya atau menyerahkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada sesembahan yang berhak untuk kita ibadahi kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kalimat la ilaha illallah ini merupakan kalimat yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Kalimat la ilaha illallah ini merupakan kalimat yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Yani maknanya ialah Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya pada kaum-kaum mereka. Ini tidak lain untuk menyampaikan kalimat la ilaha illallah agar kaumnya atau masing-masing dari kaum rasul tersebut mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini merupakan inti dari dakwah para nabi dan rasul, yakni untuk menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, di antaranya ialah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-25, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalna min qablika," dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "illa nuhi ilaihi," melainkan kami berikan wahyu kepada rasul tersebut bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah fa'budun, kalian beribadah kepadaku. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya rasul-rasul yang Allah utus sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruhnya mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwakan kalimat la ilaha illallah. Kemudian dalam ayat yang lain yang menjelaskan kepada kita inti dari dakwah para nabi dan rasul ialah untuk menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Di antaranya ialah dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya pula ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tagut." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang utusan, seorang rasul, yang mana rasul tersebut memerintahkan kepada kaumnya, kepada umatnya ialah ani'budullaha, untuk mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut tagut, dan meninggalkan at-tagut. Yani at-tagut ialah segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan kepada kita atau perintah Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan dalam ayat ini bahwasanya tidaklah seorang rasul yang Allah utus pada umatnya melainkan mereka mendakwakan kalimat tauhid, untuk mereka mendakwakan kepada kaumnya agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan at-tagut, yakni perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Ini ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, di antara ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita bahwa inti dari dakwah para nabi dan rasul ialah untuk mendakwahkan tauhid agar umat manusia mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, Fahadihil kalimah idza haqqaqaha al insan wa qalaha min qalbihi multaziman bima taqtadihi minal imani wal amali salih fa innahu yadkhulul jannata biha. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, kalimat la ilaha illallah, kalimat ini apabila diamalkan oleh seorang insan, kemudian dia ucapkan dengan lisannya yang keluar dari hatinya, yang mana dia berpegang dengan konsekuensi dari kalimat tersebut, di mana konsekuensi dari kalimat tersebut ialah beriman dan melakukan amalan saleh, maka akan menjadikan sebab seorang hamba dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yani apabila seorang hamba dia benar-benar memahami kalimat la ilaha illallah, kemudian dia mengamalkan konsekuensi dari kalimat tersebut, kandungan dari kalimat la ilaha illallah, ini akan menjadikan sebab dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah, namun harus dia paham tentang konsekuensi dari kalimat tersebut, yang mana dengan kalimat tersebut seseorang itu harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan sesembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man kana akhiru kalamihi min ad-dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah." Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, barang siapa yang akhir dari ucapannya, yakni tatkala akan meninggalkan dunia sakaratul maut, kemudian dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhalal jannah, maka orang tersebut akan masuk ke dalam surga. Ja'alanallahu wa iyyakum minhum. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kami dan kalian seluruhnya menjadi penghuni surga. Masyaallah muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kalimat la ilaha illallah atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini seakan-akan menunjukkan kepada kita betapa mudahnya bagi seseorang untuk masuk ke dalam surga. Yaitu dengan dia mengakhiri, menutup kehidupannya di dunia ini dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Namun perlu kita ketahui, seorang hamba akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan kalimat tersebut, ini sesuai dengan kadar amalan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala semasa hidup di dunia. Apabila seorang hamba dia taat kepada Allah, melakukan amalan-amalan saleh, memperhatikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, begitu pula larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menjadikan sebab Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi hamba tersebut untuk menutup kehidupannya di dunia ini dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yakni seorang hamba dia akan sanggup mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir kehidupannya ini manakala dia adalah seorang hamba yang senantiasa memperhatikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Amalan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan sebab terbesar yang membantu kita untuk menutupi kehidupan kita di dunia ini dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, bahwasanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini merupakan sebab yang menjadikan seseorang ini akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala Namun perlu kita ketahui kalimat tersebut bukan hanya sekedar kita ucapkan, namun benar-benar kita memahami maknanya, kemudian kita menjalankan konsekuensi dari kalimat tersebut. Di mana kalimat la ilaha illallah ini menjadikan atau menjadikan kita harus meninggalkan segala sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, untuk kita hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Maka dengan demikian, ini akan menjadikan seseorang dia akan dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam surganya. Ini masyarakat muslimat rahimani wa rahimakunallahu jami'an, yang mungkin bisa kita sampaikan pada pertemuan sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi serta meninggalkan sesembahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi ila huna. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.